Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan daras pada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita telah sampai pada pembahasan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Telah kita jelaskan makna al-ihsan dan bahwasanya al-ihsan adalah ketaatan yang paling tinggi, dan bahkan al-ihsan adalah derajat di dalam Islam yang paling tinggi. Al-Islam wal iman, al-Islam wal iman, dan yang tertinggi adalah al-ihsan. Ihsan banyak macamnya. Di antara sikap al-ihsan adalah barakallahu fikum berkaitan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diantaranya berkaitan dengan muamalah terhadap sesama manusia. Dan bahkan di sana ada al-ihsan terhadap binatang. Adapun al-ihsan dalam peribadatan kepada Allah sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril bertanya kepada beliau, mal ihsan, apa itu al ihsan? Nabi mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu. Ini al ihsan dalam peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya di dalam tafsir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua keterangan tentang al-ihsan. Yang pertama, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan ini adalah derajat yang paling tinggi. Fa illam takun tarahu, yang kedua, apabila engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dua-duanya adalah sikap al-ihsan ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan apabila seorang hamba bisa menghadirkan sikap ini di dalam peribadatannya kepada Allah, maka dia telah berada pada tingkat al-ihsan, tingkat yang paling tinggi di dalam derajat Islam. Adapun al-ihsan yang berkaitan dengan muamalah terhadap makhluk sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama, badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajhi. Yang pertama, badlun nada, menyebarkan kebajikan. Kebajikan baik itu berupa harta, perbuatan ataupun yang lainnya. Yang jelas sebuah kebajikan. Wa kafful adha, menahan gangguan yaitu engkau tidak mengganggu umat manusia, baik itu dengan ucapanmu atau dengan perbuatanmu. Wa talaqatul wajhi, yaitu wajah yang berseri-seri, tidak masam, barakallahu fikum, tidak kecut ketika dia bertemu dengan sesama saudaranya. Dan juga al-ihsan masuk dalam perkara jual beli, masuk dalam perkara muamalah terhadap umat manusia, baik itu jual beli, ijarah, penyewaan, pernikahan, dan yang lainnya. Al-muhim, kita dituntut untuk berbuat baik kepada makhluk hidup, sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita memperlakukan mereka dengan baik, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan yang semisal yang telah kita berikan. Berkata terhadap binatang saja kita harus berbuat al-ihsan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Apabila engkau ingin menyembelih, nah maka berbuat ihsanlah di dalam dzabh. Bagaimana? Naam, kita berbuat ihsan di dalam dzabh, di dalam sesembelihan. Wal yurih dzabihatahu. Wal yuhidda safratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya dia menajamkan pisaunya ketika dia menyembelih, dan dia menenangkan hewan ternak sebelum dia sembelih. Jangan perlihatkan. Naam, ketika teman-teman dari hewan ternak tersebut ketika dia disembelih dikasih pemisah. Naam. Barakallahu fikum. Ini sikap al-ihsan. Al-muhim, sikap al-ihsan itu masuk dalam banyak lini, bukan hanya sebatas dalam bentuk peribadatan kepada Allah, akan tetapi juga masuk dalam muamalah terhadap makhluk, bahkan terhadap binatang. Sehingga oleh karena itu, apabila seseorang telah bersikap dengan sikap al-ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan untuknya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bersikap al-ihsan. Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya adalah merupakan kemuliaan yang sangat besar. Bahkan kalau seandainya sanggup dan bisa dibeli dengan seluruh dunia yang kita miliki, maka kita akan memperjuangkannya untuk mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tolak ukur yang sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu, bukan engkau mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tolak ukurnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu. Betapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia sama sekali tidak mendapatkan kecintaan dari Allah. Sehingga oleh karena itu, asya'an kulla sya'an fi anna allaha yuhibbuka. Tolak ukur dari segala sesuatu adalah Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu, bukan engkau mencintai Allah azza wa jal. Karena apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu, maka para malaikat akan mencintaimu, para aulia akan mencintaimu, sehingga engkau akan diterima di mana saja, di muka bumi. Semua penduduk langit pasti akan mencintaimu dan menerimamu, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala ridho terhadapmu. Kemudian ayat berikutnya, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Amrun bil iqsat. Halaman 60. Wa aqsitu amrun bil iqsat. perintah untuk berlaku adil. Wa huwa al-'adlu fil mu'amalat wal ahkam ma'al qarib wal ba'id. Yaitu sikap adil di dalam bermuamalah dan di dalam hukum, berhukum baik bersama baik terhadap orang yang memiliki kedekatan dengannya dari sisi kerabat ataupun pertemanan, wal ba'id ataupun orang yang jauh darinya. Kita harus berupaya untuk bersikap adil. Bahkan terhadap musuh pun kita harus bersikap adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai karena kebencianmu terhadap sebuah kaum engkau tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah. Nah, berlaku adillah, bersikap adillah. Janganlah engkau bersikap dengan sikap curang. Walaupun terhadap musuh, walaupun terhadap mereka yang memiliki sengketa denganmu. Nah, huwa aqrabu littaqwa, karena sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bahkan na'am adabul adli mengenyampingkan sikap adil ketika terjadinya perseteruan antara dia dengan pihak lain. Ini adalah salah satu tanda dari tanda kemunafikan. Ayatul munafik termasuk dari tanda munafik. Salah satunya apa? Wa idza khasama fajar. Nah, apabila dia berseteru dengan salah seorang, fajar, maka dia berbuat jahat. Dia tidak berlaku adil. Dengan sengaja dia berbuat zalim, baik itu berupa penipuan, kedustaan, dan sikap-sikap yang lainnya yang menguntungkan dirinya di dalam perseteruan tersebut. Maka barakallahu fikum, dia telah terjatuh dari sikap-sikap atau di dalam sikap-sikap dari orang-orang munafik. Inna Allah yuhibbul muqsitin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai al-muqsitin, orang-orang yang adil. Ini ta'lilun lil amri bil iksab. Ini alasan atau motivasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil. Allah memberikan motivasinya. Motivasinya apa? Allah Subhanahu wa taala mencintai al-muqsitin, orang-orang yang berlaku adil. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, na'am, tolak ukur dari semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Kita mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Ini puncaknya, harapkan kita. Na'am. Dan apabila dia telah meraih kecintaan dari Allah, maka kecintaan para makhluk akan mengikut setelahnya. Dia akan dicintai oleh manusia, dicintai para malaikat, umat manusia akan menerimanya di muka bumi, dan seterusnya. Fahuwa amrun bihi li'annahu yuhibbul muqsitin ay al-adilin. Ini adalah perintah untuk berbuat adil. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang adil. Al-adilina wa mahabbatuhu subhanahu lahum tastalzimu an yajziyahum ahsanal jaza. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka mengharuskan untuk Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan sebaik-baik balasan. Konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbaik untuk mereka. Nah, surga dengan kenikmatan ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar di telinga manusia, dan juga tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Begitu nikmat dan nyaman dan indah kenikmatan yang ada di dalam surga, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan sebaik-baik balasan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sikap adil al-qis itu banyak macamnya. Yang jelas, sikap adil itu wajib untuk kita laksanakan. Yang pertama adalah al-adlu fi muamalatillah azza wa jal. Sikap adil ketika bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepadamu, maka termasuk dari sikap adil kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk, memberikan penjelasan tentang kebenaran kepadamu dan engkau tahu itu adalah kebenaran, maka termasuk dari sikap adil dalam perkara ini, engkau harus mengikuti kebenaran tersebut. Nah, dan juga sikap adil terhadap muamalah sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Engkau harus bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang mana engkau suka untuk dimuamalahi dengan sikap tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, man ahabba an yuzahziha 'anil nar wa yudkhilal jannata falta'tihi wa yadkhulal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Barang siapa yang menginginkan untuk dijauhkan dari an-nar dan masuk ke dalam surga, maka hendaknya dia memiliki keadaan ketika kematian datang kepadanya, dia beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Ketika kematian datang kepadanya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumul akhir. Dan hendaknya dia bersikap kepada manusia dengan sikap yang mana dia senang dan ingin disikapi dengan sikap tersebut. Nah, barakallahu fikum. Engkau senang untuk disikap dengan sikap yang baik, disikapi dengan sikap yang baik, maka engkau pun harus memberikan sikap dengan sikap yang baik kepada orang lain, baik itu berupa ucapan, candaan dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kama tadinu tudan. Dalam sebuah pepatah Arab dikatakan kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berlaku, berbuat kepada umat manusia, maka engkau pun akan diberlakukan yang sama. Nah, maka termasuk dari sikap adil terhadap umat manusia, barakallahu fikum, maka engkau harus bermuamalah dengan umat manusia dengan sikap yang mana engkau senang untuk disikapi dengan muamalah tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, ketika engkau ingin mengatakan sesuatu kepada saudaramu, nah, maka balik perkataan tersebut kepada dirimu, apakah pantas untuk diucapkan, na'am, kepada orang tersebut. Termasuk dari sikap adil adalah al-adlu baina al-aulad. Sikap adil terhadap anak-anaknya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Dan juga termasuk dari sikap adil adalah al-adlu bainal warathah fil mirats. Bersikap adil antara ahli waris dalam perkara harta warisan. Bagaimana sikap adil tersebut? Apakah dibagi sama rata? La, bukan seperti itu. Islam mengajarkan dalam bersikap adil, bukan penyamarataan. Tidak harus segala sesuatu harus ditempatkan pada tempatnya. Dan terkhusus dalam pembagian warisan, maka sikap adil di dalamnya adalah seseorang diberikan haknya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan juga termasuk sikap adil bainaz zaujat, di antara istri-istri. Barang siapa yang memiliki istri lebih dari satu, maka dia pun harus bersikap adil di antara mereka, baik dari sisi nafkah ataupun dari sisi mabit, bermalam. Barakallahu fikum. Dan juga seorang manusia harus bersikap adil terhadap dirinya. Jangan sampai dia membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak disanggupi oleh tubuhnya. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak atas kita dan diri kita pun juga memiliki hak atas diri kita sendiri. Nah, sehingga oleh karena itu kita harus bersikap adil terhadap diri kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali contoh-contoh dan penjelasan dari sikap adil. Akan tetapi yang paling penting untuk kita jelaskan di sini, barakallahu fikum, sikap adil itu tidak sama dengan membagi sama rata. Kalau dalam bahasa Arabnya al-musawah, al-adlu laisa al-musawah. Sikap adil itu tidak harus dibagi sama rata, tapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah di dalam mirats, dalam harta warisan. Naam. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa, walidzakari mithlu hadzil unzayain, dan laki-laki mendapati jatah dua kali lipat dari wanita. Barakallahu fikum. Dan inilah sikap adil yang sesungguhnya, bukan disamaratakan. Ini adalah kesalahan. Dikarenakan sama rata itu mengharuskan membagi sama rata, yang mana secara hikmah syar'i mengharuskan untuk dibedakan. Ini. Sehingga oleh karena itu sangat jahat sebuah pernyataan naam yang menyamaratakan antara laki-laki dan wanita, padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki bukanlah wanita, tidak sama. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin atas wanita. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dakwah, seruan emansipasi atau yang semisal dengannya adalah dakwah yang batil, seruan yang batil. Barakallahu fikum. Mereka menyerukan untuk menyamaratakan antara laki-laki dan wanita. Barakallahu fikum. Maka ini bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis, dan bertentangan dengan hikmah dari tujuan penciptaan antara laki-laki dan wanita. Sehingga oleh karena itu di dalam Al-Qur'an tidak pernah ada perintah dengan lafaz taswiyah. Di dalam Al-Qur'an tidak ada perintah dengan perintah untuk membagi sama rata, enggak ada. Yang ada adalah sikap untuk berlaku adil. Innallaha ya'murukum bil adl. Innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil. Tidak ada di dalam Al-Qur'an innallaha ya'muru bil musawah. Sesungguhnya Allah memerintahkan agar kalian membagi sama rata. La. Tapi perintahnya adalah innallaha ya'muru bil adl. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan apabila engkau berhukum di antara manusia, maka hendaknya kalian berhukum dengan adil. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu sungguh sangat salah seruan yang mengatakan inna dinal Islam dinul musawah. Sesungguhnya agama Islam adalah agama penyamarataan. Lah, ini adalah pernyataan yang batil. Tapi kalau seandainya dikatakan dinul Islam dinul adil, agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, barakallahu fikum, maka ini adalah pernyataan yang benar. Kenapa harus dengan lafaz al-adl, barakallahu fikum? Dikarenakan di dalam lafaz al-adl itu adanya penggabungan antara dua hal. Yang pertama apa? Barakallahu fikum. Pembedaan antara sesuatu yang harus dibedakan. Seperti laki-laki dan perempuan. Dibedakan. Dan bahkan di dalam hukum-hukum syar'i ada perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sholat ke masjid berjamaah diwajibkan bagi laki, sementara tidak diwajibkan kepada wanita. Barakallahu fikum. Dalam khitan diwajibkan bagi laki, tidak diwajibkan kepada wanita. Adanya pembedaan. Barakallahu fikum. Kemudian sesuatu yang harus dibagi sama rata juga masuk di dalam perkara al-adl. Sehingga lafaz al-adl ini adalah lafaz yang maknanya luas. Dan pemilihan untuk lafaz al-adl ini adalah pemilihan lafaz yang sangat benar. Barakallahu fikum. Dan bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali datang ayat yang menafikan al-musawah, penyamaan atau penyamarataan dinafikan. Seperti yang disebutkan di dalam surat Az-Zumar, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina la ya'lamuun. Katakanlah apakah sama kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hal yastawi al-a'ma wal basir am hal yastawi adh-dhulumaatu wan nur? Apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Atau apakah sama antara kegelapan dengan cahaya? Dan juga di dalam surat Al-Hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum fathu Makkah dan dia berjihad sebelum fathu Makkah tersebut. Tidak sama infak mereka dengan orang-orang yang datang setelah fathu Makkah, yang berislam setelah fathu Makkah. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka yang berinfak sebelum fathu Makkah, dan berjihad sebelum fathu Makkah, mereka lebih besar derajat mereka dibandingkan dengan orang-orang yang berinfak setelah fathu Makkah dan berjihad setelahnya. Tidak sama kedudukan. Barakallahu fikum, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang ikut fathu Makkah, yang berislam sebelum fathu Makkah, berjuang dan berinfak sebelumnya, dengan sahabat yang datang setelah Fathu Mekah. Dibedakan di dalam Al-Quran, tidak disamakan. Nah, dari sisi kedudukan. Dan tentunya tidak sama antara Muhajirin dan Al-Ansar. Barakallahu fikum. Dan tidak sama antara para sahabat dengan para tabi'in. Dan tidak sama antara orang-orang yang pernah melihat Nabi dengan orang yang belum sempat untuk melihat Nabi dengan keislaman, walaupun dia hidup sezaman dan semasa. Nah, barakallahu fikum. Di sana ada orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan dia masuk Islam, tapi mereka tidak dikategorikan sebagai sahabat Nabi. Kenapa? Karena sahabat itu man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Barang siapa yang berjumpa dengan Nabi dan dalam keadaan beriman dengan Nabi tersebut dan dia meninggal di atas keislaman. Adapun mereka yang hidup sezaman dengan Nabi walaupun dia masuk Islam, naam, maka tidak dikategorikan sebagai sahabat. Lebih tepatnya disebut dengan mukhadram. Pakai kha. Mukhadram. Nah, salah satunya siapa? Raja Najasyi. Nah, barakallahu fikum. Juga Al-Ahnaf. Al-Ahnaf bin Al-Qais. Salah seorang dari panglima pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, tidak ada satu perintah pun di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk al-musawah sebagai ganti dari al-adl. Allah subhanahu wa ta'ala hanya memerintahkan dengan sikap al-adl. Kita lanjutkan. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Ai mastaqama lakumul musyrikun alal ahdi falam yanquduhu fastaqimu alal wafa lahum fala tuqatiluhum. Selama orang-orang musyrikin menunaikan perjanjian mereka terhadap kalian, tidak membatalkan perjanjian damai antara kalian, fastaqimu alal wafa, maka penuhilah perjanjian tersebut. Fala tuqatiluhum, dan janganlah perangi mereka. Nah, di sini ada perintah untuk memenuhi perjanjian, tidak melanggar perjanjian, bahkan terhadap orang-orang musyrikin. Apabila kalian sudah terikat dengan perjanjian terhadap mereka, perjanjian damai, tidak saling menyerang, naam, maka penuhi perjanjian tersebut selama mereka memenuhi perjanjian yang telah kalian sepakati antara kalian. Innallaha yuhibbul muttaqin. Nah, di sini disebutkan tawabin. Sepertinya salah cetak. Nah, yang benar adalah al-muttaqin. Lanjutan dari ayatnya. Innallaha yuhibbu al-muttaqin, bukan at-tawabin. Ta'lilun lil amri bil istiqamah alal ahdi. Alasan perintah untuk memenuhi perjanjian. Fahuwa amrun biha. Sehingga di dalam ayat ini terdapat perintah untuk memenuhinya. Kenapa? Li'annaha min a'malil muttaqin alladzina yuhibbuhumullah. Dikarenakan memenuhi perjanjian, menepati perjanjian, barakallahu fikum, termasuk dari amalan-amalan orang-orang yang bertakwa. Yang mana orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, perhatikan. Allah mengatakan, "Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Innallaha yuhibbul muttaqin." Kenapa tidak kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkannya dengan lafaz innallaha yuhibbu almustaqimina lil ahdi? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan lafaz almuttaqin? Ada pemahaman lebih di sini. Apa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin memahamkan kepada kita bahwasanya memenuhi perjanjian, tidak melanggar perjanjian termasuk dari sikap takwa kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Wa fihi isyaratun ila annal wafa' bil ahdi wal istiqamah 'alaihi min a'malil muttaqin. Pada ayat ini terdapat isyarah, terdapat isyarat bahwasanya memenuhi perjanjian wal istiqamah 'alaihi, tidak barakallahu fikum melanggarnya termasuk dari amalan al-muttaqin. Wa taqwa hiya at-taharruz bi ta'atillah an ma'siyatihi raja'a thawabihi khaufan min 'iqabihi. At-taqwa di sini menjaga diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat kepadanya dengan mengharapkan pahala darinya dan takut dari ikobnya. Nah, menjaga diri dengan ketaatan kepada Allah dari perbuatan maksiat. Tujuannya apa? Untuk mengharapkan pahala balasan dan takut dari siksa Allah Azza wa Jal. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, melanggar perjanjian bahkan terhadap orang-orang musyrikin, nam kebalikan dari sikap takwa. Nam kebalikan dari sikap takwa dan merupakan perkara dosa apabila seseorang melanggar perjanjian bahkan terhadap orang-orang musyrikin. Nah, orang-orang kafir itu bermacam-macam. Ada macam-macamnya. Tidak semua orang kafir itu diperangi. Ada kafir harbi, yaitu kafir yang diperangi. Tidak ada perjanjian damai antara kita dengan mereka, dan mereka pun memusuhi kita. Nah, maka sultan, pemimpin kaum muslimin berhak untuk menyatakan jihad terhadap mereka. Yang kedua adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Dan yang dimaksud di sini, di dalam ayat ini, famastaqamu lakum fastaqimu lahum, yaitu kafir mu'ahad. Barakallahu fikum. Terhadap kafir mu'ahad ada tiga sikap yang kita lakukan terhadap mereka. Ada tiga sikap, yaitu kelompok orang-orang kafir yang mana antara mereka dengan kita kaum muslimin memiliki perjanjian damai untuk tidak saling menyerang, saling menjaga darah untuk tidak ditumpahkan. Naam. Maka terhadap mereka ini ada tiga sikap. Yang pertama adalah mereka-mereka yang menjaga perjanjian damai tersebut, dan kita merasa aman dari mereka, merasa aman dari kejelekan-kejelekan mereka, maka kita pun menunaikan perjanjian damai tersebut terhadap mereka, tidak melanggarnya. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, famastaqamu lakum fastaqimu lahum, innallaha yuhibbul muttaqin. Selama mereka berpegang dengan perjanjian tersebut, tidak melanggarnya, maka kalian tetap berpegang dengan perjanjian tersebut dan janganlah kalian melanggarnya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sikap kalian ini termasuk dari perbuatan takwa. Nah, memenuhi perjanjian tersebut. Adapun jenis yang kedua, yaitu mereka-mereka yang melanggar perjanjian, maka terhadap mereka tidak ada lagi perjanjian damai. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa innaka tu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum. Apabila mereka melanggar sumpah setelah perjanjian mereka, wa ta'anu fi dinikum, dan mereka mencerca agama kalian, faqatilu a'immatal kufri, maka perangilah pemimpin-pemimpin kekafiran. Innahum la aymana lahum. Sesungguhnya tidak ada perjanjian damai untuk mereka. Kenapa? Dikarenakan mereka melanggar perjanjian tersebut. Bukan kita yang melanggar duluan, tapi mereka. Nah, maka kita membalas seperti apa yang mereka perbuat. Adapun sikap yang ketiga, yaitu kelompok dari kafir mu'ahad yang menampakkan istiqomah di atas perjanjian, akan tetapi kita mengkhawatirkan sikap khianat mereka. Kita mengkhawatirkan pengkhianatan mereka. Tahu dari mana mereka akan berkhianat? Tentunya dengan ada korinah-korinah, dengan ada perbuatan dan sikap-sikap mereka yang menjurus kepada sikap pengkhianatan. Barakallahu fikum. Terlihat dan diketahui bahwasanya mereka melakukan persiapan-persiapan yang besar yang tidak normal. Mereka terlihat mempersiapkan kekuatan yang besar. Barakallahu fikum. Salah satu korinah atau korinah-korinah yang lain, tentunya mereka-mereka yang berada di bidang ini yang lebih paham. Dan apabila diketahui hal demikian, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbit ilaihim ala sawa. Dan apabila kalian mengkhawatirkan khianat dari sebuah kaum, fanbit ilaihim ala sawa, maka lemparkanlah perjanjian tersebut terhadap mereka. Lemparkan, batalkan perjanjian tersebut. Nah, batalkan, bukan melanggar, tapi dibatalkan. Sampaikan kepada mereka, kita tidak ada lagi perjanjian damai. Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Nah, katakan kepada mereka, perjanjian dibatalkan. Nah, bukan dengan cara ketika kita menjalin melakukan perjanjian damai dengan mereka, kemudian kita melihat ada korinah-korinah yang menunjukkan sikap-sikap mereka akan melanggar perjanjian. Nah, dan kita mengkhawatirkan serangan mereka, maka dari itu sebelum mereka menyerang kita menyerang mereka. Lah, bukan seperti itu. Nah, tiba-tiba kita menyerang mereka. Lah, tiba-tiba kita melanggar perjanjian tersebut. Nah, ini haram. Dan kita terjatuh dalam sikap apa? Tidak memenuhi atau melanggar perjanjian. Tapi bagaimana sikap kita terhadap mereka? Kita batalkan perjanjian. Sampaikan kepada mereka, perjanjian kita batal. Nah, perjanjian kita batal. Barakallahu fikum. Ila huna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.